Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, kalau ingin berbicara tentang istiqomah, keteguhan dan kekokohan secara nyata di dalam bersikap, tentunya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain adalah yang pertama-tama harus disebutkan. Jumlah sahabat begitu banyak. Dalam hajjatul wada', sahabat yang mengikuti secara langsung tata cara manasik yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, jumlah mereka 100 ribu lebih. Dan semua sahabat tanpa terkecuali adalah teladan untuk kita di dalam keteguhan sikap yang digambarkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari demi menjalankan dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi dalam waktu yang singkat seperti ini, kita tidak akan mungkin berbicara tentang keseluruhan para sahabat. Mau tidak mau, kita harus memilih satu di antara mereka. Teladan untuk kita subuh kali ini adalah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Biografi beliau adalah biografi yang panjang, sampai sebagian ulama, bukan sedikit dari mereka, banyak itu menulis dan menyusun secara khusus tentang biografi serta kelebihan yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Bahkan secara khusus ulama-ulama kita menyebut dengan membaca perjalanan hidup Umar ibn al-Khattab sejak masuk Islamnya sampai meninggal dunia akan bisa menambah iman, meningkatkan kualitas iman. Secara khusus disebut, bacalah sejarah hidup Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akan bertambah imanmu. Beberapa referensi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahkan mencapai ratusan lembar halaman. Halaman itu sampai beratus-ratus. Andaikan di sela-sela kesibukan kita, pada tiap-tiap agenda padat kita, andaikan saja satu cerita setiap hari, satu kisah setiap malam, Saya kira itu sudah sangat cukup sekali untuk mengingatkan kita seperti apakah seharusnya hidup di dunia ini kita jalani. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah beliau. Sejak pertama kali masuk Islam, kemudian meninggal dunianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau diangkat sebagai seorang khalifah, Amirul Mukminin, sampai meninggal dunia, sikapnya masih sama, tidak pernah berubah sedikit pun dalam istiqomahnya, dalam bentuk cinta dan mahabbahnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak berubah. Cintanya kepada sunnah Rasulullah seperti itulah adanya. Nah, begitu sangat mengesankan, sungguh luar biasa menakjubkan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Betapa bangganya beliau dengan Islam. Ya'tazzu bil Islam. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah ajaran yang harus diikuti. Karena Islamlah ajaran yang akan membuat seorang hamba mencapai kemuliaan dan kejayaannya. Tanpa Islam, tidak. Maka beliau tidak pernah melakukan kegiatan yang diajarkan oleh Islam sejak pertama kali masuk Islam secara diam-diam. Beliau nyatakan Islam secara terang-terangan sejak pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Benar-benar beliau meyakini firman Allah azza wajalla, innad dina indallahi islam. Itu sejak pertama kali masuk Islam sampai meninggal dunia. Umar tetaplah Umar radhiyallahu ta'ala. Kalau berbicara tentang istiqomah, istiqomah itu artinya sebuah keteguhan dan kekokohan bersikap, pilihan yang tidak diubah. Masing-masing orang bisa saja merasa dan mengaku telah istiqomah. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mungkin tidak pernah terfikir sama sekali olehnya tentang kemungkinan dia akan bergeser, dia tinggalkan nilai-nilai Islam, tidak lagi istiqomah. Mungkin ada sebagian kita tidak pernah berpikir sampai ke sana. Seakan-akan telah terjamin baginya sampai meninggal dunia tak nanti tetap seperti itu, tidak berubah. Nah, padahal ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur nilai keistiqomahan kita. Sekali lagi saya ulang bahwa semua orang bisa saja mengaku dan merasa telah istiqomah. Bahkan mungkin dia merasa nanti sampai akhirnya, pada hembusan nafasnya yang paling terakhir, dia pun akan tetap istiqomah. Banyak orang merasa seperti ini. Tetapi ingat, ada beberapa indikator untuk mengukur nilai istiqomah kita. Selain harta, popularitas, di sana ada pangkat dan jabatan. Ada banyak cerita dan banyak kisah sejak zaman dulu sampai sekarang dan barangkali terus yang akan datang seperti itu. Nilai istiqomah seseorang itu akan berkurang disebabkan faktor harta, disebabkan popularitasnya yang bertambah, dikarenakan jabatan yang dia pegang. sebelum melewati tiga hal ini, untuk kemudian sikapnya tidak berubah sebelum ia mendapatkan ketiga hal ini, maka belum bisa istiqomah seseorang itu dapat diukur. Nah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah teruji. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah teruji dengan ketiga-tiganya. Sekarang saya gambarkan, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, contoh faktual dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ukuran istiqomah itu seperti apa. Si A katakanlah seperti itu, dikenal sebagai orang yang selalu menjaga sholat lima waktunya. Bukan cuma sholat lima waktu, sholat sunnah yang ratibah, rawatib, baik yang qabliyah maupun ba'diyah. Betul-betul dia jaga qiyamul lailnya, minimal witirnya, tidak pernah dia tinggalkan. Tidak pernah dia tinggalkan. Yang jelas, ar-rajul mudawimun wa muwadhibun lis-shalah. Si A tadi adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Ketika Allah uji dia dengan harta, usahanya yang bertambah lebar, bisnisnya yang terus berkembang, rekanan dan jaringan kerjanya yang terus makin kuat, apakah mengubah semangatnya untuk melaksanakan sholat, ataukah sama sekali tidak ada perubahan? Sholat lima waktunya tetap seperti itu dia jaga, sholat sunnahnya pun demikian, qiyamul lail dan witirnya pun seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, inilah salah satu indikator istiqomah seorang hamba. Tetapi misalnya ada perubahan pada sholat yang selalu dia perhatikan, karena harta benda yang Allah ujikan untuknya sudah cukup untuk mengatakan dia tidak istiqomah. Akhirnya qiyamul lail atau minimal witirnya dia tinggalkan hanya karena semalaman. Dia memikirkan secara dalam tentang usaha dan bisnisnya. Bahkan yang sholat wajib sekalipun yang lima waktu, dulu ketika usahanya masih kecil-kecilan, sederhana, yang itu pun sebenarnya telah cukup. Jangankan azan yang dikumandangkan lalu dia bergegas, sebelum azan pun dia telah datang. Muadzin posisinya nomor dua kalau dalam urutan kedatangan sampai di masjid. Tapi setelah usahanya berkembang, pelanggannya bertambah banyak, pegawainya pun seperti itu, azan baru dia berangkat ke masjid. Atau bahkan mungkin dia berpikir yang penting tidak masbuk, karena jaraknya begitu dekat, nunggu komat ajalah. Terus kemudian semakin berubah, yang penting sholat jamaah, telat aja gak apa-apa. Ujung-ujungnya yang penting sholat, walaupun sendirian. Yang penting sholat, walaupun di tempat kerja, terus. Nah, kenapa hal ini terjadi? Barakallahu fikum, karena harta benda yang Allah ujikan untuknya. Nah, ada lagi faktor jabatan dan kedudukan. Nah, sekian banyak orang yang kita kenal saleh, muti' lillah, nafas kehidupannya adalah nafas ketaatan. Orang baik, luar biasa baiknya. Kita tidak pernah mungkin bisa membayangkan orang ini berbuat buruk, karena saking baiknya. Ingin dicari cacat celahnya susah, karena orangnya baik. Kegiatan ibadah apapun selalu dia yang paling terdepan. Di dalam komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat kita, orang tersebut adalah orang baik. Tetapi apakah dia memiliki nilai istiqomah? Coba lihat dia kehidupannya setelah memperoleh jabatan, setelah kedudukannya bertambah naik, pangkatnya bertambah tinggi. Apakah tetap seperti itu atau malah justru berubah? Na'udzubillah. Apapun alasannya, ini karena konsekuensi dari jabatan, ini risiko menjadi orang yang terpandang, agenda dan aktivitasnya kemudian bertambah padat. Alasan sih banyak, alasan itu sih banyak, banyak ditemukan. Alasan itu bisa dicari-cari untuk membenarkan perubahan sikap. Ada banyak contoh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia yang terkenal ramah kepada siapa saja menyapa, bahkan anak kecil saja yang ia temui bermain-main di pinggir jalan, ia sempatkan waktu sebentar menyapa dan menegur mereka, mencandai mereka, bahkan sesekali memberikan hadiah untuk mereka. Itu dulu, sebelum dia menjadi seorang pejabat, sebelum berada pada kedudukannya seperti ini. Nah, itu dulu, sekarang telah berubah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa yang seperti itu? Karena alasan jabatan dan kedudukan. Itu dua contoh yang kita baca dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat seperti apakah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendidik dan mengajarkan untuk kita seperti apakah istiqomah itu. Nah, kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu luar biasa. Kalau kesederhanaan itu kita baca pada saat Umar Ibn Khattab berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam semua keterbatasannya, mungkin kita sangat mudah untuk menerima. Kalau misalkan kesederhanaan yang kita baca dari Umar Ibn Khattab adalah pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita pun lebih mudah untuk mencernanya. Karena masih ada Rasulullah yang membimbing, mengarahkan, mengingatkan, menuntun. Tapi coba baca sekian banyak cerita dan kisah tentang Umar bin Khattab setelah menjabat sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin, jabatan yang tertinggi di dalam Islam, kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan di atasnya di atas muka bumi ini, Amirul Mukminin. Ternyata kesederhanaan itu masih terpancar kuat dalam kehidupan sehari-harinya. Putrinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha pernah membujuk, meminta dan merayu ayahnya agar mau meningkatkan dan menambah fasilitas dan sarana yang ada di dalam rumahnya. Bukan untuk Hafsah. Hafsah meminta hal itu untuk ayahnya sendiri. Wajar. Karena beliau adalah Amirul Mukminin yang memiliki hak dan kuasa. Nah, melihat kesederhanaan ayahnya, Hafsah kemudian tersentuh dan terharu. Seperti ini seorang khalifah, Amirul Mukminin. Hafsah yang kemudian merasa bersedih. Nah, melihat fasilitas perkakas dan perabot rumah milik ayahnya yang begitu sangat minim sekali. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengingatkan Hafsah dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami putrinya sendiri. Diingatkan kembali Rasulullah demikian, Rasulullah seperti ini. Hatta abkaha, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam manakibnya. Nasihat yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan putrinya tentang seperti apakah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak kesederhanaannya, zuhud dan tawadhu'nya, itu membuat Hafsah sampai menangis. Nah, Dengan kesederhanaan ini juga, salah seorang petinggi dan tokoh pasukan Romawi menyatakan Islam ketika dia datang ke kota Madinah untuk menemui Amirul Mukminin. Datang ke rumahnya, rumah yang begitu sederhana. Padahal yang dia bayangkan sebelumnya, tempat tinggal dan kediaman Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam, adalah istana dan kastil. Yang dia bayangkan sebelumnya adalah puri, seperti layaknya seorang raja Romawi. Itu yang dia bayangkan. Kemegahan, keindahan, dinding dan tembok yang kokoh, tinggi menjulang, dengan semua fasilitas dan prasarananya, penjagaan yang begitu ketat, prajurit-prajurit dan pengawal yang selalu ada di sekitarnya, itu hilang semua ketika menyaksikan rumah Umar Ibn Khattab, rumah Amirul Mukminin yang begitu sangat sederhana sekali. Bahkan saat itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala sedang tidak berada di dalam rumahnya. Kemana? Beliau istirahat di dalam masjid, seorang diri, tanpa ada ajudan, tidak ada pengawal, tidak ada prajurit yang ada di sekitarnya. Begitu sederhana sekali. Tidur dan beristirahat di masjid. Masjid. Ini betul-betul kontras 180 derajat dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Masuk Islam. Siapa yang mengajarkannya? Siapakah yang membimbing dan menuntun Umar bin Khattab untuk hidup dengan cara yang seperti ini, begitu sangat sederhana sekali? Tiada lain dan tiada bukan kecuali beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istiqomah. Artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidup dengan cara seperti itu selalu dilakukan dan dijaga oleh Umar bin Khattab sejak pertama kali mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Kita masih ingat salah satu kisah ketika Rasulullah SAW menyendiri di dalam kamar pribadinya. Umar Ibn Khattab ingin menemuinya, menemui Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Umar Ibn Khattab masuk ke dalam ruang pribadi Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW bertelanjang dada, hanya menggunakan sehelai kain sarung yang dilipatkan. Dahi dan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih nampak terlihat jelas di sana bekas tikar kasar yang terbuat dari kulit. Makanan yang hanya beberapa genggam gandum. Kemudian kulit yang telah disamak yang bisa dikonsumsi juga. Tikar kasar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang begitu sederhana sekali. Umar menangis. Umar menangis melihat dan menyaksikan kondisi Nabi alaihi salatu wasallam yang seperti itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Ma yubkika ya Umar?" Yang membuat kamu menangis apa wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, lihat para raja Romawi, para raja Persia. Anda lebih baik dari mereka. Tetapi kehidupan Anda seperti ini. Dibandingkan dengan kemegahan raja Romawi, raja Persia dengan semua sarana dan fasilitasnya, tidak perlu dan tidak dapat digambarkan secara rinci karena begitu banyaknya apa yang mereka punya secara ukuran dunia dan materi." Umar menangis. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam dengan senyumnya yang hangat menenangkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus sebagai satu pendidikan penting buat kita bersama. "Wahai Umar, ama tarwa an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar, apakah kamu tidak ridha? Apakah kamu tidak lebih memilih? Biarkan saja dunia ini untuk mereka. sementara untuk kita kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ini kan pendidikan dari Nabi SAW. Bagaimana melihat dan memandang dunia, harta benda, fasilitas dan sarana, infrastruktur yang ada, dengan sebuah keyakinan ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Itu terus dipertahankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kesederhanaan yang pernah disaksikan dari Nabi alaihi salatu wasalam itu terus dipertahankan Umar sampai menjadi khalifah Amirul Mukminin. Seperti itulah kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam dalam kisah tadi mengingatkan Umar bahwa akhirat lebih kita pilih, Umar pun mendidik murid-murid dan sahabatnya kaum muslimin seperti itu juga. Nah, suatu saat Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu mengajak beberapa orang dalam satu rombongan jalan-jalan, kemudian lewat kalau bahasa kita TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Di setiap kota kan ada tempat pembuangan akhirnya sampah ya. Lewat, Umar bin Khattab berhenti. Umar bin Khattab berhenti di samping tumpukan sampah yang begitu menggunung. Lama beliau berdiri di sana. Hatta yata'adza ashabu, sampai rombongan tadi sudah merasa terganggu dengan sampah, bau, pemandangan yang seperti itu. Nah, siapa yang tahan berdiri di depan tumpukan sampah? Nah, di depan pemandangan yang indah saja berjam-jam belum tentu kita senang, pasti bosan juga. Apalagi di hadapan tumpukan sampah, bukan gunung hijau yang tinggi menjulang kemudian menyegarkan, bukan. Tumpukan sampah. Bisa dibayangkan cerita ini? Bisa dibayangkan? Ini tumpukan sampah banyak sekali, busuk. Sampai akhirnya ada sebagian dari rombongan mengatakan, cukuplah ini. Kok di sini sih? Bau, terganggu kami. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadhihi dunya allati tahrisuna 'alaiha. Sudah seperti inilah dunia, hakikat dunia yang kalian berlomba-lomba untuk meraihnya. Busuk. Faham bagaimana Umar menyadarkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kebusukan dunia itu seperti apa? Ya sudah seperti ini, hakikat dunia yang kalian berlomba-lomba, kalian berebutan untuk memperolehnya. Nah, ini pendidikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sederhananya luar biasa. Contoh kesederhanaan Umar yang tidak akan mungkin bisa dilupakan di dalam sejarah adalah ketika Umar menyatakan siap dan sanggup berangkat ke Ilia, nama lama dari Yerusalem, bumi Palestina, negeri Baitul Maqdis yang ada di atasnya. Nah, setelah dikepung sekian waktu oleh Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dan seluruh pasukan Islam, akhirnya orang-orang ahlul kitab di wilayah Baitul Maqdis mengatakan menyerah. Itu berbulan-bulan lamanya dikepung. Tetapi mereka mengajukan satu syarat, mungkin bisa lebih baik untuk disebut sebagai satu permohonan karena mereka menjadi orang yang kalah. Satu syarat bahwa yang menerima takluknya Baitul Maqdis adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Surat dikirim oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ditujukan kepada Umar tentang kondisi terkini pasukan Islam di Baitul Maqdis. Salah satunya rencana untuk menyerahkan sebagai simbol takluk Baitul Maqdis dan sekitarnya, kota Ilia yang sekarang kita sebut Palestina dan sekitarnya. Tetapi mereka mengajukan permohonan agar Umar bin Khattab lah yang kemudian datang sendiri ke sana untuk menghadiri proses secara resmi kota Ilia, Palestina jatuh di tangan umat Islam. Beberapa sahabat memberikan usulan. Nah, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala menyampaikan tidak perlu Umar memenuhi keinginan mereka agar lebih menghinakan mereka. Jangan. Ali bin Abi Thalib memiliki pandangan yang lain agar Umar segera saja memenuhi keinginan mereka untuk memperhatikan kondisi prajurit-prajurit Islam yang sudah sekian lama berperang, sekian waktu mengepung. Ini kan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Tapi kalau misalkan dalam waktu yang sesegera mungkin, Umar bin Khattab berangkat ke sana, menerima kota Ilya, prajurit-prajurit muslim lebih cepat istirahatnya. Ali bin Abi Thalib memandang demikian. Akhirnya, nah, sebagai hasil kesepakatan bersama dalam mekanisme musyawarah yang dipimpin Umar bin Khattab, disepakati Umarlah yang akan berangkat langsung ke sana, ke negeri Syam. Berangkat setelah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pejabat pelaksana harian khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, berangkat menggunakan kuda agar cepat sampai. Sesampainya di negeri Syam, disambut di sebuah kota bernama Al-Jabiyah. Di sana Abu Ubaidah Al-Jarrah telah menanti Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya yang begitu tangguh, Yazid bin Abi Sufyan. Nah, kemudian para panglima-panglima serta komandan Islam lainnya. Dari sana Umar bin Khattab bergerak menuju Ilya. Nah, dalam perjalanan yang lumayan dekat itu, ternyata Umar dan rombongannya dihadapkan dengan sebuah aliran sungai yang tidak begitu lebar dan arusnya tidak begitu kuat. Nah, ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berada paling depan, kemudian turun dari kendaraannya itu dengan pakaian yang begitu sederhana sekali. Nah, turun dari kendaraannya, dari untanya, kedua sepatunya dilepas, kemudian dipegang menggunakan tangan kanannya, dibawa sambil menuntun unta melewati sungai kecil tadi, ditegur oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, "Ya Amirul Mukminin, Anda sekarang ini sedang berada di negeri orang-orang yang menganggap perbuatan seperti ini bisa menurunkan wibawa seseorang. Alangkah baiknya Anda tetap naik di atas unta." Artinya tidak perlu tuh turun, apalagi sambil bawa sandal dan sepatu. Abu Ubaidah mengingatkan orang-orang Romawi, demikian juga orang-orang ahlul kitab yang ada di negeri Syam, menganggap hal ini akan mengurangi nilai wibawa seseorang, apalagi pemimpin tertinggi umat Islam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sakka fi sadri, menepuk dada Abu Ubaidah. "Awa ghairuka yakulu hadha ya Aba Ubaidah?" Nah, kalau saja yang mengatakan hal ini adalah bukan kamu, wahai Abu Ubaidah. Nah, andai saja. Di sanalah kemudian Umar bin Khattab mengucapkan sebuah kata-kata. Nah, ia mengingatkan dan menghentak para sahabat seluruhnya. "Kuntum, kalian dulu ahqaran nas wa adhafan nas wa aqallahum." Ingat dulu kalian adalah masyarakat yang dianggap rendah, hina, dianggap kecil di hadapan sekian banyak orang. "Fa'azzakumullahu bil Islam." Kemudian Allah muliakan dan membuat kalian jaya dengan Islam. "Walau ittaghaytum ghairal Islam adzallakumullah." Kalau misalkan kalian mencari selain Islam sebagai pandangan dan pegangan hidup, Allah akan hinakan kalian kembali seperti dulu. Artinya, kita punya aturan sendiri. Bukan kemudian mengikuti aturan-aturan yang berasal dari musuh-musuh Islam. Di dalam Islam kita diajarkan tawadhu, sederhana, rendah hati dan seluruhnya yang terkait dengannya. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan. Ini kan istiqamah, sederhana sekali. Nah, seperti yang dulu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, lihat Umar bin Khattab sudah melewati sekian banyak fase. Semua faktor yang saya katakan tadi sebagai indikator istiqomah seseorang untuk jabatan dan kedudukan, apakah ada yang lebih tinggi dari Amirul Mukminin? Tidak. Setelah beliau menjabat dan diangkat sebagai Amirul Mukminin, kesederhanaannya masih terpancar kuat. Itu buktinya tadi, kaki, nah, sambil membawa sandalnya sendiri, berjalan kaki, melewati arus sungai yang tidak begitu deras itu, radhiyallahu ta'ala. Pakaiannya pun demikian sederhana, padahal beliau Amirul Mukminin. Ini contoh istiqamah yang sesungguhnya, tidak terpengaruh, tidak berubah, hanya dengan pangkat dan kedudukan yang Allah ujikan. Untuk harta, apa yang tidak beliau punya? Amirul Mukminin memiliki hak-hak khusus, memiliki hak-hak khusus. Nah, harta, ghanimah, faid. Nah, beliau memiliki kemampuan dan kuasa untuk mengelolanya. Nah, akan tetapi harta benda yang ada itu semua, jabatan dan kedudukan, popularitas yang terkenal itu, radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mengubah nilai istiqomah dalam hidupnya. Maka dalam kesempatan subuh kali ini, barakallahu fikum, saya mengajak sekaligus ini sebagai sebuah seruan. Nah, jagalah istiqomah, tetaplah semangat, jangan berubah. Semangat kita jangan pernah berubah, walaupun waktu telah berubah, kondisi kita telah berubah, umur kita telah berubah, semua-semuanya telah berubah. Tetapi jangan sampai semangat kita untuk mempelajari sunnah Nabi lantas berubah, melemah. Jangan sampai semangat kita untuk thalabul ilmi syar'i, mengkaji dan menelaah ayat-ayat suci dan sabda-sabda Nabi, jangan kemudian turun. Semangat yang dulu tetap jaga, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Nah, saat kita masih fakir, miskin, tidak punya apa-apa, kita sregep, rajin, semangat untuk ngaji, ngaji, ngaji. Setelah Allah bukakan dunia untuk kita, usaha yang sukses, bisnis yang lancar, nah, jual beli atau perdagangan yang semakin baik, semangat itu harus tetap ada, tidak berubah. Nah, kalau dulu tempat ngaji dan tempat belajarnya hanya di tempat-tempat tertentu dengan keterbatasan guru atau ustaz, kita semangat. Maka tolong, setelah dakwah salafiyah ini semakin berkembang, tempat belajar dan taklim bertambah, ustaz dan para pengajar, kita tidak lagi kesusahan seperti dulu, sudah semakin banyak. Tolong jangan sampai semangat kita menurun. Nah, dulu ketika yang ikut karena tertarik untuk mempelajari Islam berdasarkan pemahaman as-salafus saleh, jumlahnya sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Kita bisa menjaga ukhuwah, persahabatan, persaudaraan, bisa saling kunjung mengunjungi dan saling memahami. Maka tolong, setelah semakin banyak dan bertambah ini, semakin banyak mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengenal dan berjalan di atas manhaj as-salafus saleh, tolong jangan berubah. Nah, tetap jaga ukhuwah itu, tetap saling memahami satu dengan yang lain, tetap lakukan ziarah dan kunjungan. Nah, tetap semangat itu harus ada. Nah, inilah nilai istiqomah. Nah, yang barangkali hanya sedikit yang tersampaikan dalam kesempatan subuh kali ini, itu pun dari sedikit, dari satu kisah seorang sahabat, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, agar kita tetap istiqomah di atas manhaj as-salafus saleh. Nah, tidak berubah, nah, menjadi lebih buruk sampai akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.